بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pada sore hari ini kita kembali melakukan kajian rutin kita dan kitab yang telah kita pilih sebelumnya dan telah kita baca ya, yaitu kitab karya Syekh Al-Imam Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, yaitu kumpulan beberapa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang jumlahnya kurang lebih ada 21 hadis. Pembahasannya seputar akidah dan ittiba. Pembahasannya seputar akidah dan ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca kalau tidak salah dua hadis. Kita ulang kembali atau lanjutnya? Masuk hadis ketiga. Lanjut saja. Di catatan Ana ini tertanggal 19 Januari. Setengah tahun. Sudah lebih setengah tahun. Nah, Agustus baru kembali aktif. Lanjut ke hadis ketiga ya. Nah, dua hadis sebelumnya bisa dibaca sendiri ya, dan di situ sudah diterjemahkan dengan lengkap. Baik, kita masuk ke hadis ketiga. Berkata penulis hafizahullah wa huwa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga. Haqqullahi 'alal ibadah. Hadis ini berisi tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah atas hamba-hambanya. Jadi kita akan mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya. Kata penulis hafizahullah an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin, adalah aku berboncengan dengan Nabi alaihi salatu wassalam di atas seekor himar, keledai. Faqala li, lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, ya, Nabi berkata, bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini adalah salah satu bentuk uslub, ya, metode pengajaran, yaitu didahului dengan pertanyaan. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau mengetahui wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Qultu, kata Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu 'alam. Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Ini termasuk diantara adab ya di dalam menjawab pertanyaan. Jika memang kita tidak tahu, jangan memaksakan untuk menjawab. Ucapkan Allah wa rasuluhu alam. Tayyib, ataukah Allah wa alam? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam telah meninggal, kita mengucapkan Allahu wa alam. Bukan aib. Bagi seseorang jika ditanya tentang suatu permasalahan secara khusus terkait masalah agama. Masalah agama, kalau masalah dunia, ya, perkaranya longgar, tapi dalam permasalahan agama, tidak boleh seorang sembarangan. Seorang harus memiliki sifat wara', tidak sembarang menjawab. Kalau dia tidak memiliki ilmunya, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Qala, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Ya, menyembah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba-hambanya. Min awalihim ila akhirihim. Dari awal hingga akhir. Dari Adam sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat. Nah, semuanya berkewajiban mengesakan Allah, menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar disembah. Ya, bukan sekedar disembah. Nah, biasa kita dengar di sekitar kita orang-orang mengatakan, mari sholat, mari beribadah kepada Allah. Ya, mari melakukan ketaatan kepada Allah. Kita katakan, ini bagus, tapi tidak cukup. Kenapa? Karena ada yang tidak kalah penting dari sekedar beribadah, tidak kalah penting dari sekedar melakukan ketaatan adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar maupun syirik kecil. Nah, jadi di samping kita mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, kita juga harus memperingatkan mereka dari kesyirikan. Melarang mereka dari kesyirikan. Ya, memberikan informasi kepada mereka tentang kesyirikan, bahayanya kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang tidak kalah pentingnya. Karena percuma ibadahnya seseorang, ketaatan seseorang yang dilakukan, jika dia tidak menjauhi kesyirikan. Nah, ya, 60 tahun misalkan sholat di masjid secara berjamaah, akan tetapi masih ada ritual-ritual kesyirikannya, datang ke kuburan fulan, ya, bernazar dalam istilah kita apa, matinja, pelepe, janji, ya, macam-macam yang kita kenal. Ini percuma ibadahnya. Makanya Nabi alaihissalam menekankan wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan sesuatu dengan Allah. Siapa saja? Di sini syai'an umum. Ya, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nakirah. Nakirah. Nakirah. Ya, yang memberikan faedah umum, penunjukannya umum. Siapa saja? Baik dia berupa berhala, batu yang dipahat, patung-patung, benda mati, ya, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, atau orang-orang soleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan para malaikat. Jadi tidak dibedakan di sini antara orang-orang soleh dengan benda-benda mati. Umum. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzib man la yushriku bihi syai'a. Sekarang hak hamba-hamba Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Ya. Nah. Jadi ini adalah hak hamba-hamba Allah yang mereka dapatkan ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman dari siksa Allah Azza wa Jal. Ini adalah dhaman, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Artinya ketika seseorang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syirik kecil maupun syirik besar, ya, maka dia dari aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa besar selain kesyirikan, maka dia aman dari azab Allah yang sifatnya kekal, yaitu neraka. Baik. Ini jaminan dia pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Tempat kembalinya adalah syurga, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki dosa-dosa besar yang lain, dia aman dari azab Allah yang sifatnya kekal. Adapun yang sifatnya sementara itu tergantung kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarolah. Dia tidak aman dari azab yang sifatnya sementara, karena punya dosa-dosa besar. Kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah mengazab dia terlebih dahulu di neraka, sebabkan karena dosa-dosa besar dia. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Allah mengampuni dosa-dosa besar itu, kemudian memasukkannya ke dalam syurga. Nah, barakallahu fikum. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dosa besar yang dilakukan oleh seorang muwahhid. Urusannya kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu, setelah mendengar sabda Nabi ini, hadis ini, Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritakan kepada manusia berita gembira ini? Apa tadi berita gembiranya? Allah tidak mengazab orang yang mentauhidkan Allah. Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tubashshirhum fayattakilu, jangan engkau beritakan kepada mereka, dikhawatirkan mereka akan melakukan ittikal. Melakukan ittikal, yaitu bersandar kepada hadis ini sehingga mereka tidak beramal lagi. Baik. Di sini diambil faedah oleh para ulama, pelarangan Nabi memberitakan kepada orang lain. Nabi melarang Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada orang lain. Diambil faedah bolehnya menyembunyikan ilmu lil maslahah. Boleh menyembunyikan ilmu jika ada maslahatnya. Maslahat apa yang ingin dicapai di sini? Supaya orang berlomba-lomba beramal. Coba kalau mereka di awal Islam langsung mengetahui hadis ini, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan sholat, tidak akan zakat, tidak akan puasa. Kenapa? Cukup tidak menyekutukan Allah, cukup tidak menyembah berhala, sudah kita aman dari azab. Orang akan bersandar, bermalas-malasan untuk beramal. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, jangan engkau sampaikan kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dikhawatirkan mereka tidak memperbanyak amal saleh. Nah, di sini boleh kita menyembunyikan ilmu jika memang ada maslahat yang menuntut. Jika dikhawatirkan ada mafsadah yang terjadi. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu. Wa illa, walaupun pada asalnya kewajiban kita adalah tidak boleh menyembunyikan ilmu. Karena telah datang hadis yang berisi ancaman tentang orang yang menyembunyikan ilmu. Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu dalam keadaan dia mengetahuinya. Dia menyembunyikan ilmu, katama ilman. Nah, apa balasannya pada hari kiamat? Aljamahullahu yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Allah akan menyumbat mulutnya pada hari kiamat dengan sumbatan dari api neraka. Ini karena dia diam dari menyampaikan ilmu yang wajib untuk dia sampaikan. Tayyib, ada keluarga kita melakukan kesyirikan, kita wajib menyampaikannya, kemudian kita diam. Dene falat tugang, dene yang parang. Kalau kita sudah menegur dia, terserah dia. Kalau kita sudah menyampaikan ilmunya, nasihatnya kepada dia, kemudian dia tidak melakukan, itu adalah tanggung jawab dia, yang jelas kita wajib menyampaikan. Nah, ini banyak sekali barakallahu fikum ya di sekitar kita. Nah, menyembunyikan suatu ilmu, dia sudah tahu ilmunya, tapi disembunyikan. Ya, dan tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk menyampaikannya. Lain halnya jika ada uzur, jika ada penghalang-penghalang yang memang dibolehkan oleh syariat, diantaranya ini. Ya, apa yang disebutkan dalam hadis ini, dikhawatirkan mereka bermalas-malasan untuk beramal. Barakallahu fikum. Ini asal, ya, ini asal hukumnya. Kita berpijak di atas dasar ini. Kita harus menyampaikan ilmu yang diketahui. Sampaikan. Jangan disembunyikan sendiri. Nah, namun jika ada maslahat ketika disembunyikan ataukah dikhawatirkan muncul mafsadah, kerusakan ketika disampaikan, ya, maka disembunyikan dan tidak disembunyikan terus-menerus, tapi sampai mafsadah tersebut terangkat dan maslahat tersebut tercapai. Ada batasnya menyembunyikan ilmu itu. Tidak disembunyikan terus. Buktinya Mu'ad bin Jamal radhiyallahu an, ketika beliau hendak meninggal dan Islam sudah tersebar, ya, beliau menyampaikan hadis ini. Apa buktinya beliau menyampaikan hadis ini? Hadis ini sampai kepada kita sekarang, kita baca hari ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dalam kitab-kitab mereka. Berarti beliau menyampaikannya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Jadi kita ulang kembali bahwasanya asal hukum dalam hal menyampaikan ilmu adalah disampaikan dan tidak disembunyikan. Kapan disembunyikan? Jika ada maslahat yang menuntut ataukah dikhawatirkan ada kerusakan mafsadat yang muncul. Ketika penghalang-penghalang ini hilang, tetap harus disampaikan. Jangan disembunyikan terus-menerus. Barakallahu fiik. Baik. Setelah menyebutkan hadis ini, Syekh Rabi' hafizahullah taala, ya, menyebutkan sedikit tentang terjemah biografi dari perawi hadis ini, yaitu sahabat. Huwa Mu'adz ibnu Jabalin ibni Amrin ibni Awusin al-Ansari al-Khazraji. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui terjemah, membaca terjemah atau biografi dari para ulama. Dalam hal ini secara khusus para sahabat. Tujuannya apa? Supaya dijadikan sebagai qudwah, panutan. Ya. Dengan membaca biografi-biografi mereka, maka kita akan tergerak untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, makanya beliau sampaikan di sini, Mu'adz bin Jabal itu dari Al-Ansari. Beliau dari kalangan Ansar. Dari suku Khazraj. Ya, yang berada di Madinah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, di sana ada dua suku besar yang menolong beliau, suku Khazraj dan suku Khazraj dan Aus, ya. Dua. Nah, beliau dari suku Khazraj, dan sebagai faedah saja, dua suku besar ini, ya, sebelum Islam datang ke Madinah, ratusan tahun mereka mengalami permusuhan yang hebat. Ratusan tahun. Artinya apa? Permusuhan antara dua suku ini, Khazraj dan Aus, ini diwariskan kepada cucu-cucu mereka. Tidak ada istilah damai. Ya. Walaupun ingin didamaikan dengan harta benda, tidak bisa. Nah, lalu apa yang menjadikan mereka bersaudara yang sebelumnya mereka bermusuhan, ya, sampai turun-temurun, adalah Islam. Al-uhuwatu fil Islam waliyah. Kata ulama, persaudaraan dalam Islam itu nilainya sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Lebih mahal. Lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Dunia tidak bisa mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "La anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berusaha mempersaudarakan mereka, ya, walaupun engkau harus mengeluarkan infak harta seluruh bumi, sepenuh bumi, tidak akan bersaudara mereka. Tidak bisa. Terus apa yang mempersaudarakan mereka? Allah mempersaudarakan mereka dengan Islam. Walakinallaha allafa baina qulubihim. Akan tapi Allah lah yang mempersaudarakan, ya, hati-hati mereka dengan Islam. Ya, jadi ukhuwah Islam itu sangat mahal, makanya harus dijaga, ya ikhwah. Harus dijaga, jangan sampai ya rusak. Nah, ukhuwah imaniyah, Islamiyah, persaudaraan iman dan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Dan kita rasakan sendiri ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya, yang semanhaj, nah, seiman, itu subhanallah terasa erat, lebih erat daripada saudara-saudara kita yang awam. Padahal mereka ini, ya, satu darah dengan kita. Tapi hubungannya ya begitu saja, sekedar hubungan nasab. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali kunyah Mu'ad bin Jabal Abu Abdurrahman, ya, sahabiyun masyhur. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Min ayani sahabati syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau termasuk sahabat yang menghadiri, mengikuti perang Badar. Ya, dan kita ketahui bersama keutamaan mengikuti perang Badar. Sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mengampuni dosa-dosa mereka. I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukan apa saja yang kalian hendaki, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, baik. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang ingin membocorkan rahasia penyerangan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Quraisy, yang kita kenal dengan peristiwa Fathu Makkah, yaitu Hatib bin Ubalta'ah, ya, sebagian sahabat sudah sangat marah sekali dan menuduhnya sebagai seorang munafik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia adalah seorang yang pernah mengikuti perang Badar. Ta'ala Allah Subhanahu wa taala qad ghafarallahu lahu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa dia. Nah, ini keutamaan mengikuti perang Badar. Wa ma ba'daha, dan juga Mu'ad bin Jamal radhiyallahu an mengikuti perang-perang yang lain setelah perang Badar. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Subhanallah. Ya, perhatikan keutamaan Mu'ad bin Jabal, beliau memiliki ilmu. Ya. Kembali kepadanya ilmu, hukum-hukum dan Qur'an. Mata sanata samanin Mata sanata samanin asyarata. Beliau meninggal tahun 18. Tahun 18 Hijriah. Di Syam, di daerah Syam. Syam itu Syria, Palestina, ya, kemudian Lebanon, sekitar itu. Nah, sekarang terpecah-pecah, Lebanon, Palestina, Suria, ya, dan Irak. Sebab beliau meninggal karena wabah penyakit taun, ya, namanya adalah taun amwas. Naam, radhiyallahu taala anhu. Ini tentang perawi hadis ini. Sekarang kita ingin mengetahui sedikit tentang tafsir, ya, penjelasan tentang mufradat, ya, kosakata dari hadis ini. Kata Mu'ad dalam hadis tersebut, kuntu radifa, adalah aku radifa. Artinya radifa adalah raqiban khalfahu. Raqiban khalfahu. Jadi posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan. Ya, ketika berkendaraan dengan Mu'ad. Ya. Nabi di depan, Mu'ad radif Nabi, yakni beliau membonceng di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Dan akan kita baca nanti di antara faedah hadis ini bentuk tawadhu Nabi alaihi salatu wasallam. Mau berboncengan. Ya, padahal beliau siapa? Rasul. Beliau adalah pemimpin negara. Ketika itu di Madinah. Mau berboncengan dengan kendaraan yang paling biasa ketika itu. Kendaraan paling biasanya apa? Keledai. Ya, kalau di zaman kita mungkin motor butut misalnya. Ini coba. Seorang rasul, seorang pemimpin negara. Ya. Kendaraannya sangat sederhana sekali. Hakullah 'alal ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya artinya adalah huwa ma yastahiquhu 'alaihim minal ibadati wat ta'ah, yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkannya ya atas mereka, wajib dilakukan atas mereka hamba-hamba Allah berupa ibadah dan ketaatan. Ya, ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya itu beribadah dan taat kepada Allah. Ya. Ini hak Allah. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum rezeki. Ma uridu minhum rizqin. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia dan jin diciptakan itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya manusia, jin yang ada di sekitar kita yang kita tidak lihat ini, mereka juga wajib untuk beribadah, wajib menerapkan syariat Islam sebagai agama terakhir di zaman kita tentunya. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, hakul ibadi 'ala Allah. Sekarang sebaliknya, hak hamba-hamba atas Allah, apa maknanya? Apakah ketika hamba melakukan kewajibannya, maka timbal baliknya harus ya, mereka mendapatkan haknya dari Allah, atau bagaimana penjelasannya? Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Hak yang sifatnya nikmat dan keutamaan. Hak hamba atas Allah ini bukan hak timbal balik. Ya, bukan karena ya hamba memberikan dua, maka hamba wajib mendapatkan dua. Bukan. Tidak seperti transaksi antara hamba dengan hamba. Ya. Harus sama nilainya. Timbal balik istilah kita. Ya, tukar menukar. Tidak. Terus hak hamba atas Allah adalah semata keutamaan dari Allah. Difaham ini? Nah. Huwa ja'ala dzalika 'ala nafsihi tafaddulan wa ihsanan. Artinya Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendengar ungkapan hak-hak hamba atas Allah, artinya apa? Siapa yang mewajibkan Allah? Apakah hamba mewajibkan Allah harus kasih saya karena saya sudah memberikan ibadah dan ketaatan kepada Allah? Enggak bisa, enggak boleh begitu. Itu kurang ajar namanya. Tapi ungkapan yang benar apa? Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Sebagai bentuk keutamaan dan kebaikan ala al-muwahhidina, al-mukhlisina. Orang-orang yang muwahhid, bertauhid dan ikhlas. Ya, jadi syaratnya harus bertauhid dan ikhlas. Wa laisa 'ala Allah haqqun wajibun bil 'aqli kama taz'umul mu'tazilatu. Nah, ini sedikit keterangan yang membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ya, 'ala Allah haqqun wajib bil 'aql. Atas Allah hak wajib secara akal seperti yang kita sebutkan tadi. Secara akal, timbal balik, tukar menukar. Kalau kita memberikan dua, kita wajib juga mendapatkan dua. Timbal balik, mu'awadah, tukar menukar. Nah, jadi Mu'tazilah menafsirkan hadis ini begitu. Ya, ketika hamba melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka Allah wajib. Allah wajib. Kewajiban ini muncul dari mana? Dari itu tadi, dari pelaksanaan ibadah oleh hamba. Bukan karena Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, bukan. Beda. Jadi hadis sama, tafsir beda. Makanya di sini pentingnya ya menerangkan tentang manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf dalam permasalahan ini. Hadis dipahami berbeda. Pemahamannya orang-orang menyimpang ya dengan orang-orang yang berada di atas as-siratul mustaqim, manhaj yang lurus, berbeda. Nah, baik. Barakallahu fikum. Nah, yang menunjukkan tentang makna ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, supaya kita lebih paham lagi ya, bahwasanya ini bukan hak timbal balik, tapi semata hak yang didapatkan oleh hamba adalah keutamaan dari Allah, perbuatan baik dari Allah. Adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ya tidak pula saya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya telah meliputi aku dengan rahmatnya. Nah, artinya kalau surga mau ditukar dengan amalan kita, enggak bisa. Surga itu mahal. Dengan berbagai kenikmatan di dalamnya, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik oleh hati, enggak ada. Enggak pernah. Baik, mau ditukar dengan amalan kita yang sedikit, yang bermalas-malasan. Kadang melakukan kewajiban itu ya kurang. Sholat, ada enggak di antara kita yang menjamin 100%? Enggak usah 100%, 99,99% sholatnya sempurna. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, tuma'ninahnya, kemudian khusyuknya, ada enggak? Kemudian mau ditukar dengan jannah? Enggak bisa. Surga itu mahal. Baik. Jadi, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga jika ingin ditukar dengan amalan kalian. Enggak bisa. Enggak senilai. Sangat jauh. Tapi bagaimana memaknakan hadis ini? Makna hadis ini, ya, bagaimana dengan amalan kita? Amalan kita hanyalah sebab. Sebab saja. Kalau mau ditukar, enggak bisa. Jannah dengan amalan kita mau ditukar? Enggak setara. Enggak setara, sangat jauh. Lalu kenapa kita bisa masuk ke dalam surga? Padahal amalan kita sedikit. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal sebab untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau ya dikatakan sekedar amalan kita mau masuk surga tanpa keutamaan dari Allah, enggak bisa. Karena kalau mau ditukar enggak bisa, enggak senilai. Berapa sih amalan yang kita lakukan dalam 24 jam? Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, apakah kita sudah lakukan dengan sempurna? Jawabannya banyak kekurangan. Kekurangan, makanya ya disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak nawafil ya, amalan-amalan sunnah, supaya bisa menutupi kekurangan dari amalan-amalan yang wajib itu, bolong di sana sini ya, khusyuknya, ikhlasnya kurang ya, rukunnya mungkin ada kewajiban-kewajibannya atau sunnah-sunnahnya yang kita tinggalkan. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang didapatkan oleh hamba yang merupakan hak mereka atas Allah itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan untuk dirinya. Ya, bukan timbal balik, bukan hak kewajiban timbal balik. Barakallahu fikum. Yang ditetapkan secara akal, bukan. Tapi semata keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memperjelas mana ini adalah hadis yang kita bacakan tadi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam surga jika mau ditukar dengan amalannya. Jadi bak di sini bil amal dalam bahasa Arab kata namanya al-mu'awadah. Bak yang mengandung makna penukaran. Bi amali, dengan amalannya, artinya jika ditukar dengan amalannya, tidak ada. Tapi kalau dikatakan di antara kita ada yang masuk ke dalam surga bi amali, bak di sini lain maknanya, bak sebabiah, dengan sebab amalannya. Difahami? Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk ke dalam surga jika ditukar dengan amalannya. Di antara kita ada yang masuk ke dalam surga dengan sebab amalannya. Paham ini? Kenapa? Watilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malu. Itulah jannah yang kalian dapatkan dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Jadi cara menafsirkan ba, ya ini kemuliaan mempelajari bahasa Arab ya ikhwah. Sama-sama ba. Bi amali bima kuntum ta'malun. Sama-sama ba. Tapi cara menafsirkannya berbeda. Nah, baik. Jadi ba di sini sebab saja, ba sababiyah, sebagai sebab. Ya, bukan ditukar. Mau ditukar enggak bisa. Ya. Nah. Terus bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga padahal amalan kita tidak bisa dibandingkan dengan jannah? Jawabannya apa tadi? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimat berikutnya, afala ubasyyirun nas ukhbiruhum bima yasurruhum, yakni aku mengkhabarkan kepada mereka dengan sesuatu yang membuat mereka senang. Yattakilu artinya ya'tamidu, bersandar kepada hadis ini sehingga mereka meninggalkan apa? Berlomba-lomba memperbanyak amalan. Baik. Sekarang setelah penyebutan mufradat ya, kosakata dari hadis ini, Syekh Rabi akan menjelaskan makna hadis ini secara global. Qala hafizahullahu ta'ala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil ghayata allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan al-ghayah, tujuan yang Allah menciptakan makhluk dengannya. Tujuan Allah menciptakan makhluk apa? Ala wahya ifradullahi wahdahu bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, wal ikhlas lahu, dan ikhlas kepada-Nya. Jadi makna hadis ini setara dengan makna hadis ini menjelaskan ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya kecuali supaya mereka apa? Beribadah kepada aku. Apakah sampai di sini maknanya? Jawabannya di sini, ditafsirkan dengan hadis ini. Ya. Tidak sekedar beribadah, tapi apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau sekedar beribadah, Nasrani beribadah juga. Menurut mereka ya, orang Hindu beribadah. Ya. Dengan dupa-dupa mereka di depan dewa-dewa mereka di Bali banyak sekali. Nah, orang Buddha beribadah. Banyak orang beribadah. Tapi masalahnya, apakah mereka mengesakan Allah dalam ibadah ini? Nah, tujuan Allah menciptakan kita, mengesakan Allah dalam ibadah. Tayyib. Dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Fa'inna hadhal haqqul azim, laysa illa lillahil khaliqil azim, al-mun'im, al-mutafaddil. Ya, sungguhnya hak yang sangat besar ini, ya, laisa illa lillah. Tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Jadi ibadah itu hak prerogatif Allah. Hak Allah satu-satunya. Sebagaimana hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta, berarti hanya Allah saja yang diibadahi. Mestinya begitu cara berpikirnya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala berargumen ya dengan tauhidur rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, banyak seorang sekarang orang mendefinisikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah. Keluarkan seluruh keyakinan yang jelek dari hati. Masukkan keyakinan yang benar hanya untuk Allah. Ini tauhid rububiyah tapi masih menyembah selain Allah. Masih istighosah kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, ya percuma. Nah, kita katakan tadi apa? Sebagaimana hanya Allah yang menciptakan, sebagaimana yang kamu yakini, ya, Hanya Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta. Mestinya hanya Allah yang dipalingkan kepadanya ibadah. Jangan lagi pergi ke kuburan untuk bernazar. Jangan lagi pergi ke tempat-tempat keramat untuk meminta ini dan itu. Nah, mestinya begitu. Barakallahu fiik. Al-mun'im al-mutafaddil, yang memberikan nikmat dan memberikan keutamaan. Kama bayyana ar-rasul al-karim, ma yastahiqqul 'ibad 'ala Allah min al-jazaa', sebagaimana Nabi alaihi wasallam juga menjelaskan ya hak hamba-hamba Allah yang akan mereka dapatkan ya minal jazaa', berupa balasan. Inhum qamu bihadzal wajibil 'adzim, jika mereka melaksanakan kewajiban yang besar ini, yaitu ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jadi ikhlas itu artinya murni. Ikhlas artinya murni. Murni hanya untuk Allah, tidak ada yang mencampurinya. Murni, bersih. Ya, murni hanya untuk Allah. Tidak ada sedikit pun kotoran-kotoran kesyirikan di dalamnya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil bahasanya seperti riya misalkan. Riya, ya, sum'ah, ujub. Dan ini banyak menimpa orang-orang saleh. Kalau sudah berbuat baik muncul riya, lu'asan. Agak silada. Melo'asan. Ujub, melo'asan. Ya, tertipu dengan amalannya, mau dikata. Ya, ini riya. Mengotori, tadinya mestinya bersih, murni, tapi terkotori dengan tujuan-tujuan niatan-niatan ini. Enggak ikhlas lagi, karena ikhlas itu harus murni. Murni, bersih. Enggak ada sedikit pun kotoran di dalam. Kalau sudah ada tujuan mau dikata, ya, menyumbang ini, menyumbang itu, berbuat ini, berbuat itu, sholat ini, puasa ini, zakat ini, berkurban ini, tidak bersih lagi namanya kalau begitu. Ada kotorannya sedikit apapun kotorannya, maka tidak ikhlas namanya. Ikhlas itu betul-betul murni, bersih. Nah, ini berat. Nah, makanya ini yang selalu didakwakan oleh para nabi dan rasul. Ikhlaskan ibadah, ikhlas, ikhlas. Ya. Nah, terkadang seorang ikhlas di awal ibadah, tapi di pertengahan diuji ketika sedang melakukan ibadah. Awalnya ini ikhlas, tapi sedang melakukan amalan kebaikan itu datang godaan. Ya. Ataukah ikhlas di awal, ikhlas di tengah, tapi setelah melakukan amalan itu muncul. Ya, riya tadi, muncul sum'ah tadi, muncul ujub tadi. Ikhlas harus dijaga dari awal amalan, pertengahan amalan, dan setelah amalan itu selesai. Nah, jika mereka melakukan kewajiban yang besar ini, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, apa yang mereka dapatkan? An yunjiyahum min azabin nari wa yudkhilahum jannatin na'im. Allah akan selamatkan mereka dari azab neraka, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Dan sudah kita jelaskan rinciannya tadi. Bagaimana jika mereka punya dosa-dosa besar? Mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tapi ada dosa besarnya selain kesyirikan. Bagaimana rinciannya tadi? Dia selamat dari azab yang sifatnya kekal. Tapi azab yang sifatnya sementara di neraka ini tergantung kepada kebijakan Allah. Kehendak Allah, masya Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dosa-dosa besar itu. Meskipun dulu dia pernah mencuri, meskipun dulu dia pernah berzina, dia tidak sempat bertobat. Kalau orang bertobat jelas. Tapi ini meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat. Bagaimana keadaannya? Apa kita langsung menghukumi dia langsung masuk neraka kekal? Enggak bisa. Kalau seperti itu berarti pemikiran kita khawarij. Rasulullah mengatakan, ya, pelaku dosa besar tadi ini yang meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat, urusannya dikembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa menentukan. Ya. Nah, jika Allah menghendaki, Allah ampuni dosa-dosanya. Tergantung kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah terhadap hamba tersebut. Tapi dia terancam. Jadi bahasa kita apa? Terancam dengan neraka. Kita tidak bisa memastikan Ya, pelaku dosa besar mati neraka tempatnya. Kenapa? Karena ayat mengatakan innallaha la yaghfiru asyababi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, dosa apa saja? Berzina, ya, minum khamar, merampok, membunuh, mencuri, dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni semuanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan tempatnya neraka, enggak bisa mengfonis seperti itu. Tapi kita hanya bisa mengatakan terancam dengan neraka. Itu baru betul sejalan dengan ayat ini. Banyak orang yang terkadang terbawa perasaan, mungkin karena semangatnya ya, melihat orang melakukan dosa besar, neraka tempatmu. La ilaha illallah. Enggak boleh. Nah, berarti kita melangkahi ayat ini. Ya. Jelas-jelas Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Ini keutamaan bertauhid. Baik, Allah akan selamatkan dia dari azab neraka. Ya, ada kemungkinan azab yang kekal ataukah azab yang sifatnya sementara. Nah. Baik. Wa hadza amrun yasurru bihil mu'min. Dan perkara ini sangat membuat seorang mukmin senang, ya, mendengar bahwasanya tauhid, ya, akan menyebabkan seorang tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, membuat kita senang tentunya. Nah, wa istabsyiru bihi. Lidza qala Mu'adz, oleh karena itu Mu'adz mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam meminta izin. Nah, ini sekali lagi adab para sahabat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, izin dulu. Ya Rasulullah, afala ubasyiruna? Bolehkah aku beritakan kepada manusia berita gembira ini? Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahaa Mu'adzan an dzalik. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam melarang Mu'adz dari itu. Ya, sudah kita sebutkan tadi faedahnya apa? Bolehnya menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu dalam waktu yang sementara limaslahah, demi maslahat, ya, limaslahati ummatihi wa hubban minhu. Subhanallah. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Nabi alaihi salatu wasallam melarang Mu'adz untuk menyampaikan berita gembira ini? Barang siapa yang bertauhid, dia tidak akan diadab oleh Allah. Maslahat umatnya dan sebagai bentuk hubban minhu, kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Dan ini adalah sifat Nabi alaihi salatu wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai umatnya, sangat penyayang. Raufur rahim bil mu'minina, raufur rahim. Beliau seorang rauf, seorang rahim kepada umatnya. Nah, an yajiddu fil amal wa fi ma yuqarribuhum min Allah, yaitu supaya masalahnya apa? Disembunyikan, disebutkan di sini. Supaya mereka jaddu, ya, bersungguh-sungguh melakukan amalan. Wa fi ma yuqarribuhum min Allah, dan perkara-perkara yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, yatanafasu fihi, dan supaya mereka berlomba-lomba melakukan amal soleh. Ya, ini maslahatnya. Nah, bayangkan jika di awal Islam hadis ini langsung disampaikan, mungkin ya banyak yang tidak sholat. Tidak perlu sholat, yang penting bertauhid. Tidak ada berlomba-lomba melakukan zakat, ya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan. Karena prinsipnya apa? Yang penting bertauhid. Allah tidak mengadab kita. Ya. Tapi Rasulullah SAW memperhatikan masalah ini. Jangan sampaikan dulu. Biarkan iman mereka kuat dulu. Nah, baru disampaikan. Liyanalu bihadzal jiddi wal jihadi wat tanafus wad darajati ad-darajatil 'aliyah indallah, supaya dengan kesungguhan mereka melakukan amal soleh, berlomba-lomba memperbanyak melakukan amal soleh, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ya. Barakallahu fikum. Lil maslahah. Jadi ini maslahatnya. Wa alal aksi, sebaliknya min dzalika law taqa'asu 'anil amal. Sebaliknya kalau seandainya mereka bermalas-malasan melakukan amalan, wattaqalu 'ala mithli hadzal wa'd, dan hanya bersandar kepada janji yang disebutkan dalam hadis ini, fa innahum sawfa yafutuhum khairun katsirun wa ajrun kabir. Sungguhnya mereka akan terluputkan banyak kebaikan dan pahala yang besar. Ya, seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Mereka tidak sholat lagi, puasa, zakat, dan seterusnya. Kalau hanya bersandar dengan hadis ini. Makanya Nabi memerintahkan kepada muad untuk tidak menyebarkannya terlebih dahulu. Dan di akhir hayatnya muad menyebarkan hadis ini sampai kepada kita. Ya, dan kita baca hari ini. Nah, sampai hari ini. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya, terakhir dari hadis ini. Nah, sebelum kita tutup, apa saja yang bisa diambil dari hadis ini? Faidah-faidah. Hadis ini yang pertama, hikmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Bentuk hikmah Nabi alaihi salatu wasallam dalam memberikan ta'lim. Jadi memberikan ta'lim itu juga harus hikmah. Apa sih hikmah itu? Ya, bukan sekedar orang punya ilmu terus ngasih taklim gitu aja. Enggak. Ada hikmah, sikap hikmah. Ya, dalam rangka mencontoh Nabi. Ya, hikmah, Nabi hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya, memposisikan sesuatu pada tempat. Apa bentuk hikmahnya di sini? Haitsu fataha hadza ta'lima bisu'ali. Di mana Nabi membuka ya ta'lim ini dengan bentuk pertanyaan. Ya. Tujuannya apa? Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad," ketika berboncengan ini. "Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah?" Nabi bertanya bukan karena Nabi tidak tahu, bukan. Ya. Tapi tujuannya liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim, supaya lebih mengena di jiwa dan supaya lebih difahami oleh orang yang belajar. Ketika ditanya dulu ya, seperti kita misalkan di lembaga-lembaga pendidikan ya, sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya biasanya di silam murojaah. Tanya dulu, antum fulan, kemarin faedah apa yang kita pelajarkan dari pelajaran ini. Ya, mereka akan perhatian. Beda kalau pelajaran lanjut terus, enggak ada murojaahnya, enggak ada ulangannya, enggak ada ya tanya jawabnya ya. Ya, lewat-lewat begitu saja. Nah, tujuannya supaya apa? Ya, supaya lebih ya melekat ya dan gampang dipahami. Nah, faedah yang kedua, fi tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husni akhlaqi. Dalam hadis ini ada bentuk tawadhu, ya, rendah hati Rasulullah sallallahu wasallam. Dan baiknya akhlak beliau, haitsu yarkabul himara yuraddifu ashabahu ala markubihi. Di mana beliau mengendarai seekor keledai dan membonceng sahabatnya di belakangnya. Ada pemimpin negara sekarang yang mau seperti ini? Hah? Berkendaraan biasa. Nah, mungkin ada kan begitu. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah dalam permasalahan ini. Ya, beliau sangat tawadhu. Ya. Himar itu kendaraan paling rendah ya, di zaman itu. Enggak ada lagi yang lebih rendah. Nah, tapi Nabi mau menungganginya. Ya. Baik, ini menunjukkan baiknya akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Faedah yang ketiga, wa fi bayanu a'zami huquqillah 'ala 'ibadihi ala wa huwa tauhidullah wa ifraduhu bil ibadati wahda. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang hak Allah yang terbesar atas hamba-hambanya, yaitu mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah dalam ibadah. Hak Allah yang terbesar. Allah memiliki banyak hak. Ya. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ini punya hak. Perintahnya wajib dijalankan, larangan-larangannya wajib ditinggalkan. Tapi di antara hak yang banyak tersebut ada satu hak yang paling besar dan itu menentukan hak-hak yang lain. Apa itu? Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, wafihi tafaddulullahi ala ibadihi bi ahsani al-jazaa' ala ada'i hadza al-haq. Di sini ada keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan balasan yang terbaik ya atas ada'i hadza al-haq, menjalankan hak yang besar ini. Apa itu? Allah tidak mengazab mereka. Ya, dengan rincian yang sudah kita sebutkan, apakah azab yang sifatnya kekal ataukah azab yang sifatnya sementara. Yang kelima, fihi istihbabu bisyaratil muslim bima yasurru. Di sini disenanginya memberikan berita gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang membuatnya senang. Ya. Apa saja yang membuat dia senang, maka beritakan kepada mereka. Ya, seorang muslim ya ketika mendapatkan bisyarah dengan sesuatu yang membuatnya senang, ini tentu menimbulkan kegembiraan dalam hatinya. Nah, ya, orang yang memberikan berita gembira berarti telah berbuat baik, berbuat ihsan kepadanya. Nah, tayyib, bisyarah, memberikan berita gembira yang menggembirakan seorang muslim. Tayyib. As-sadis yang terakhir, wa fihi al-khauf min al-ittikali ala si'ati rahmatillah. Ya, takut terhadap al-ittikal. Ya, bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak boleh terlalu bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Artinya apa? Bersandar dalam artian terlalu besar rojaknya. Terlalu besar apa? Rojaknya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan amal soleh. Ya, bergampang-gampangan dalam melakukan dosa dan maksiat sebagaimana yang menimpa satu kelompok sesat dalam Islam, yaitu Al-Jabariyah bergampang-gampang melakukan maksiat. Nah, ya, mereka berzina, ya, dianggap biasa. Allah akan ampuni. Ya. Atau dalam bab ini Murji'ah yang ekstrim. Murji'ah. Nah, yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Kata mereka, amalan ini tidak berpengaruh dengan iman kita. Iman kita itu di hati. Ya, orang berzina minum khamar itu selama dia hatinya baik. Dan ini banyak tersebar di masyarakat kita ya. Yang penting hatinya baik. Gak perlu sholat apa, rajin sholat. Gak perlu, yang penting hatinya baik. Jagalah hati, jangan kau nodai katanya. Dia nyanyinya, di sampingnya perempuan. Gimana yang jaga hati? Nah, karena mereka meyakini amalan itu tidak ada kaitannya dengan hati. Ini sesat. Nah, terlalu besar. Ya, sehingga besar pengharapannya, bersandarnya, ya, kepada harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan amalan. Fa inna hadzal ittikal yadurru katsiran minal juhal, karena al-ittikal ini ya, bentuk bersandar ini yang keliru ini sangat memudharatkan banyak dari orang-orang al-jahala. Yang biasa kita dengar, kenapa enggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Bersandar. Saya belum dapat hidayah. Ya. Kenapa tidak mau taklim? Belum dapat hidayah. Nah, padahal hidayah itu diusahakan. Nah, hidayah ada dua. Ya, hidayah al-irsyad, hidayah itu taufik. Sekarang kita taklim ini ya di antara usaha untuk menggapai hidayah. Hidayah apa yang kita lakukan sekarang? Hidayah irsyad, bimbingan ilmu. Taib. Kita butuh hidayah berikutnya. Apa itu? Mengamalkan ilmu. Itu hidayah taufik namanya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak taklim? Ya, mereka tidak berusaha mendapatkan hidayah ilmu. Bagaimana mau mendapatkan hidayah taufik? Orang yang berusaha mendapatkan hidayah ilmu saja, ya belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Pertolongan untuk mengamalkan ilmunya. Bagaimana orang yang tidak berilmu, kan begitu? Ya. Jadi, ilmu dan amal. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa siratul mustaqim? Ma'rifatul haq wal amalu bihi. Mengenal al-haq, mengilmui al-haq dan mengamalkannya. Itu siratul mustaqim. Bukan jalannya orang-orang yang Ghairul maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka. Siapa ini? Berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, dimurkai atas mereka. Ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, waladdallin, tidak pula orang yang sesat. Siapa orang sesat? Nasara. Apa sifatnya orang-orang Nasara? Beramal bukan di atas ilmu. Jadi as-siratul mustaqim, mengenal ilmu dan mengamalkannya. Alhamdulillah, al-sunnah wal jamaah, di mana-mana mereka giat melakukan ta'lim, dan selalu kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, Allah a'lam bissawab. Baik. Cuma satu hadis ya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah, kita telah mempelajari satu hadis ya. Hadis Mu'adz bin Jabal tentang apa tadi? Temanya hak Allah atas hamba-hambanya. Jazakumullahu khairan. Ilahuna subhanallah. Alhamdulillah.